من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ayuhal muslimun, para hadirin sekalian dan hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan yang besar di mana Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk duduk di majlis ilmu, mendengarkan petuah, arahan dan bimbingan dari agama ini, di mana dengan arahan dan bimbingan tersebut seorang akan bisa melaksanakan perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, menyiapkan perbekalan dia untuk kehidupan yang akan datang, kehidupan akhirat, dengan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah ta'ala. Demikian pula seorang yang mau belajar ilmu agama, dia akan mengetahui perkara yang halal, perkara yang haram, sehingga menjadikan kehidupannya senantiasa berhati-hati. Karena dia mengetahui tiadalah kehidupan dunia melainkan sementara saja, dan tidaklah apa yang kita raih di dunia tanpa kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan akan menjadi bagian dari orang sesudah kita. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita masih membahas terkait dengan pembahasan terakhir dengan masalah riba, di mana topik kita di sore hari ini adalah bahayanya atau akibat buruk dari perbuatan riba. Bahaya dan akibat buruk daripada perbuatan riba. Maka setelah kita mengetahui hakikat tentang riba dan macam-macamnya, maka kita masuk di sore hari ini tentang bahaya dan akibat buruk dari perbuatan riba. Maka beliau al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala kemudian meneruskan, atau al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam Al-Mubiqat beliau menjelaskan kemudian tentang riba, membawakan hadis tentang ancaman orang-orang yang melakukan riba. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, qala sallallahu alaihi wa sallam, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Wa dzakara minha aklar riba, dan menyebutkan diantaranya memakan harta riba. Dari hadis ini berarti kita mendapatkan ilmu bahwasanya perbuatan riba merupakan salah satu daripada 7 perkara yang membinasakan. Kemudian beliau membawakan hadis berikutnya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Rawahu Muslim wa Tirmidhiyu. Wa zada wa syahidaihi wa katibahu, isnaduhu sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la'anallah, Allah melaknati akilar riba, orang yang memakan riba, wa mukilahu, dan orang yang memberikan makanan melalui harta hasil riba. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di nomor hadis 1597. Demikian pula dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad nomor di pada jilid yang pertama halaman 409 dari sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Dan ditambahkan oleh At-Tirmidzi, beliau menambahkan dengan lafaz wa syahidaihi wa katibahu, yang dilaknati demikian pula dua orang yang menjadi saksi adanya transaksi ataupun proses terjadinya riba, dan yang kelima adalah katibahu, orang yang mencatatnya. Lima golongan atau lima orang yang akan dilaknat dengan perbuatan riba. Akilu riba, orang yang memakan harta riba. Siapakah mereka? Diterangkan para ulama, yang dimaksud wal muradu bil akli al-intifa'u biriba ay bi ayyi wajhin minal wujuh, yaitu seorang yang maksudnya memakan adalah dia mengambil manfaat dengan hasil riba dengan cara apapun. Apakah bentuknya untuk membelikan pakaian? Kalau membelikan makanan jelas makan harta riba. Apakah untuk 6 membelikan fasilitas yang dia akan gunakan, maka ini juga termasuk. Namun di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akilar riba, orang yang memakan harta riba, kok tidak disebutkan orang yang mengambil manfaat dari riba? Kenapa demikian? Wa inna ma jaa'a ta'biru bil akli, hanyalah diibaratkan dengan akal, diungkapkan dengan memakan. Kata para ulama, yang demikian itu li'annahu huwal a'ammu wal a'amul aghlab, dikarenakan memakan itu adalah perkara yang mencakup segala sesuatu, dan itulah mayoritasnya yang terjadi. Orang kalau mendapatkan untung, yang pertama kali dipikirkan makanan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di sini ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah mukilahu, orang yang memberikan makanan dengan harta riba. Berarti orang yang memberikan kontribusi, apakah bentuknya nafakot untuk makan dan minum, atau untuk kebutuhan pokok, ataupun yang lainnya. Sebagaimana kandungan dari makna makan adalah mereka juga terlaknat dengan sebab perbuatan riba yang dia lakukan. Dan yang ketiga, syahidaihi, dua orang saksinya, berarti dua orang, yang ketiga dan empat, dua orang saksi yang menjadi saksi dalam transaksi ataupun perbuatan riba. Demikian buka al-katib, penulis, orang yang menulis terjadinya transaksi perbuatan riba. Maka yang seperti ini dilaknati. Kenapa demikian? Lam wal falamma qamu bihi minal i'anati alaihi. Karena dia dilaknati karena menolong terlaksananya perbuatan dosa. Karena riba, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengenai ayat riba, bagi siapa yang ingin melihatnya, maka tinjaulah kembali, karena ayatnya panjang. Surat Al-Baqarah 275 sampai dengan 279. Itu ayat riba. Naam. Di sana. Alladzina yaqulu alladzina yaqul alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathuhumus syaitanu minal mas. Orang yang memakan harta riba, mereka akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat bagaikan orang yang gila, bangkitnya orang yang gila yang disambar oleh syaitan. Naam, kenapa demikian? Kok bisa keadaannya demikian? Zalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Dikarenakan mereka mengatakan jual beli itu kan sama dengan riba. Riba itu seperti jual beli, yang penting saling ridho maka sah. Kata mereka demikian. Maka lihatlah, wa ahallallahu al-bai'a wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maka Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Disebabkan karena mereka di dunia terbalik, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Naam, yaitu menghalalkan riba. Sehingga diterangkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, inilah menjadi sebab mereka di akhirat pun hilang akalnya, hilang ingatannya bagian orang yang tersambar oleh syaitan, terkena sawan bahasa kita. Kena sawan sudah, enggak ingat apa-apa. Naam, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga orang yang menjadi saksi, orang yang mau mencatatnya, mereka tergolong orang yang ta'awun alal ismi wal udwan. Tolong menolong di atas perbuatan dosa dan juga permusuhan. Kalau dosa riba jelas, permusuhan efek sampingnya daripada perbuatan riba. Lama-lama bermusuh-musuhan. Ini terbelit hutang dan sebagainya. Betapa banyak orang yang akhirnya berbuat kejahatan. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akibat buruk daripada perbuatan riba. Maka kemudian beliau membawakan hadis yang lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akilu riba wa mukiluhu wa katibuhu idza alimu dzalik mal'ununa 'ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i sebagai syahid atau penguat dengan lafaz yang lainnya. Orang yang memakilu riba, orang yang memakan harta riba, yaitu orang yang mengambil manfaat dengan hasil daripada riba, dengan harta hasil daripada riba. Barakallahu fikum. Wa mukiluhu, dan orang yang memberikan makan, memberikan kontribusi dengan hasil daripada riba. Wa katibuhu, dan pencatat terlaksananya kejadian riba, apakah transaksi ataukah apa. Demikian, karena yang namanya riba telah lewat dalam bentuk transaksi, riba fadl dan nasi'ah, kadangkala dalam bentuk al-qard, hutang piutang. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini mereka, kata Rasulullah, idza alimu, kalau mereka mengetahui makan ini harta riba, memberikan makan ini hasil riba. Naam, seorang memiliki sawah warisan orang tuanya, dia tanami, maka dia mendapatkan penghasilan dari tanah tersebut. Dia memiliki penghasilan yang lain dari hasil riba, jangan berikan yang ini. Berikanlah hasil daripada yang halal kepada anak turunnya. Naam, kepada nafkahnya dari hasil yang halal. Kalau dia mengetahui ini adalah hasil riba kok diberikan kepada orang lain, barakallahu fikum, maka idza alimu, atau orang tersebut mengetahui ini hasil riba, seorang memberikan makan kepada dia, tidak memiliki penghasilan income kecuali dengan apa yang diraih dari riba. Nah, kalau yang tadi surah yang pertama, dia punya sawah, punya toko, yang tercampur hartanya, kita tidak diberikan takalluf, diberikan beban. Ini yang kau berikan kepadaku hasil toko atau hasil ribanya? Nah, tidak dibebankan demikian. Nah, sehingga kita tidak tahu mana. Namun kalau kita tahu ini hasil ribanya. Nah, kata Rasulullah, akilur riba, orang yang memakan harta riba. Wa mukiluhu, orang yang memberikan makan. Wa katibuhu, dan orang yang mencatatnya. Idza alimu, kalau mereka mengetahui itu adalah hasil riba, maka mal'unun, mereka dilaknati. Ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menutup pembahasan yang beliau bawakan dalam permasalahan aklu riba. Namun bukan berarti telah selesai, bahayanya riba terbatas demikian itu saja. Tidak lain ini merupakan isyarah dari beliau bahwasanya riba ini memiliki efek samping, memiliki bahaya dan akibat buruk yang sangat banyak. Sebagian ulama mengumpulkan tentang bahaya riba sampai dengan 20 poin. Di antaranya tentang bahaya adanya riba. 6. Yang pertama tentang bahaya riba adalah annahu ma'siyatun lillahi wali rasulih. Riba merupakan perbuatan yang tergolong perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini tidak diragukan lagi. Merupakan perbuatan dosa yang digolongkan dalam golongan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan Rasul dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam dalam ayat yang sifatnya umum di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah, merasa takutlah mereka orang-orang yang menyelisihi, bermaksiat kepada perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Akan ditimpakan kepada mereka fitnah dan akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Al-Imamu Ahmadu rahimahullah menafsirkan ayat ini, orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Maka Imam Ahmad bertanya, atadruna mal fitnah? Tahukah engkau apa itu fitnah? Maka beliau menyatakan, al fitnatu asyirku, yang namanya fitnah adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbi syai'un minaz zayg fayahlik. Kata beliau, sebab bisa jadi seorang dikala menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihinya, maka akan ada pada hatinya bibit penyakit menyimpang, lama-lama binasa. Lihatlah, kalaulah fitnah di sini diartikan syirik, dan ternyata tidak jauh dan tidak jarang kita dapatkan orang-orang yang terbelit hutang dengan riba, akhirnya mereka main dukun-dukunan. Nah, bukankah itu syirik? Ya, terjatuh kepada perbuatan syirik akhirnya. Nah, nasallahu salam al-afiyah. Sehingga inilah bahayanya perbuatan maksiat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahaya riba yang kedua diterangkan para ulama, adamu qabuli as-sadaqati minhu, tidak diterima sedekah dari orang tersebut. Na'udzubillah, tidak diterima sedekah dari orang tersebut. Hasil riba disedekahkan, tidak diterima. Orang kafir Quraisy saja dahulu dikala banjir bandang menerpa Ka'bah hingga akhirnya bangunan Ka'bah pun roboh, mereka menyadari ini rumah Allah. Kita tidak ingin membangunnya dengan harta hasil perzinaan atau hasil yang haram, hasil ghisy penipuan dan sebagainya, riba dan seterusnya. Sehingga akhirnya karena mereka mengumpulkan dana yang murni dan halal, tidaklah mampu untuk membangun Ka'bah sebagaimana bangunannya Nabi Ibrahim. Tersisalah di sana bagian daripada hijab, yang itu sesungguhnya adalah bangunan daripada Ka'bah. Mereka akhirnya bangun dengan separuh tembok, tidak utuh, karena tidak cukup dananya. Nah, barakallahu fikum. Ini kisah kenapa Hijr termasuk bagian daripada Ka'bah. Nah, karena mereka tidak mampu membangun secara utuh. Karena mereka tidak ingin membangun kecuali dengan harta yang halal. Syahid di sini, lihatlah orang kafir Quraisy menyadari, jangan kita bersedekah, jangan kita berinfak kecuali dari harta yang halal. Nah, maka orang yang bersedekah dengan harta yang riba ini, barakallahu fikum, tidaklah diterima. Dengan keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-267, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, janganlah engkau memilah-milah al-khabits, sesuatu yang kotor, hasil perbuatan kotor atau itu kotor secara zatnya, tunfiqun, engkau infakkan. Nah, hasil riba, hasil yang kotor. Hasil riba, hasil yang kotor. Sungguh sangat keji mereka menginfakkan di jalan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas di dalam surat Yunus 6, innallaha tayyib, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah Allah akan menerima apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan dari dasar ketakwaan. Oleh orang yang bertakwa, orang yang memakan harta riba tidaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi di nomor hadis yang ke-10 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba, sesungguhnya Allah itu baik, tidaklah menerima kecuali yang baik-baik saja. Harta riba khabis, jelek lagi kotor. Nah, sehingga di sini dengan keumuman ayat ini, maka barakallahu fikum, menjadikan orang yang menginfakkan dengan harta riba tidaklah diterima. Para ulama ditanya, bagaimana kalau saya memiliki uang hasil riba, kemana saya arahkan ini? Haknya adalah untuk membangun fasilitas umum, memperbaiki jalan, nah, atau membangun WC-WC, toilet-toilet umum. Ini demikian. Adapun untuk membangun masjid, untuk membiayai atau menginfakkan untuk biaya anak-anak belajar Al-Quran, ataupun untuk yang lainnya dari kebaikan, fala, tidak. Kenapa demikian? Karena harta tersebut diraih dengan cara yang haram. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimah, ini yang kedua. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, bahaya orang yang dia itu memakan harta riba. Raddud du'ai fala yastajibullahu du'a akilir riba, yaitu ditolak doanya. Allah tidaklah mengabulkan doanya orang yang memakan harta riba. Na'udzubillah min dzalik. Faqad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala li Sa'ad, beliau berkata kepada Sa'ad, wa qad sa'alahu an yad'u Allaha lahu ay yakuna mustajabat du'a, yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Rasulullah untuk didoakan agar menjadi orang yang senantiasa dikabulkan doanya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad, lihatlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak senang membiarkan para sahabatnya bergantung kepada dirinya. Rasulullah dimintai doakan saya seperti kepada salah seorang sahabat Arfajah. Maka apa yang kau minta? Ya Rasulullah, doakan saya agar saya menjadi teman dekat pun nanti di surga. Maka Rasulullah mengatakan supaya dia tidak bergantung dengan doanya Nabi. Doanya Nabi mustajab, dikabulkan. Namun supaya dia tidak bergantung sekedar dengan doanya Nabi, Rasulullah mengatakan, "Ain nafsaka bikasrati sujud. Ainni ala nafsik bikasrati sujud." Kalau begitu kau bantu aku untuk menjadikan engkau teman dekatku nanti, Allah menjadikan engkau teman dekatku nanti dengan cara engkau memperbanyak sujud. Nah, tidak terus dilepas. Bahasa kita, jadi orang itu tidak kapiandelen. Lah saya sudah didoakan kok, saya sudah pesan kalau tetangga saya nanti haji 10 orang, sudah 10 orang didoakan di Mekah mustajab. Sudah, saya sudah didoakan. Dia lega-lega. Tidak demikian, ya. Ini bukanlah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam situasi yang lain, datang kepadanya seorang sahabat atau sedang sakit. Ya Rasulullah, doakan saya supaya sembuh. Sekarang coba kau pegang tanganmu, taruh pada tempat yang sakit. Ucapkanlah bismillah, bismillah, bismillah. Baca 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Dididik oleh Nabi tidak membiasakan bergantung kepada orang lain. Barakallahu fikum. Sehingga di sini ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Nabi supaya didoakan menjadi orang yang kalau berdoa mustajab, maka Rasulullah kepada dia menerangkan atau memerintahkan adanya sebab-sebab yang menjadikan doanya mustajab. Atib mat'amak takun mustajabat doa. Maka jadikanlah makananmu makanan yang baik-baik, yang halal, yang thayyib. Naam. Makanlah sesuatu yang baik dan halal. Naam, maka engkau akan menjadi orang yang dikabulkan doanya. Aw qala tastajib da'watak. Maka akan dikabulkan doamu. Barakallahu fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Haitsami di dalam Majmu' Az-Zawaid jilid yang ke-10 di halaman 291. Dan demikian Al-Imam At-Tabrani mengeluarkan di dalam As-Saghir, serta Al-Imam Mundhiri mengeluarkan dalam At-Targhib wa Tarhib jilid yang kedua halaman 547 dan yang lainnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebab dikabulkan doa. Bagaimana? Dari sisi mana? Dari sisi hadis yang lainnya. Dalam hadis Abi Hurairah yang tadi kita sebutkan, yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Arba'in An-Nawawiyah hadis yang ke-10, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan sebuah kisah adanya seorang yang dia itu dalam keadaan berdoa dan memenuhi sebab-sebab dikabulkan doa. Tadi dikabulkan doa sebabnya makanannya halal. Sekarang orang tersebut dalam keadaan yang sangat memungkinkan untuk dikabulkan doanya. Zakara rajula as'asa aghbaro, dalam keadaan as'as, yaitu sudah compang-camping, belutukan ininya apa namanya? Bajunya. Aghbaro, penuh dengan debu, perjalanan safar, habis bekal, tidak apa, tidak memiliki apa-apa. Sudah mudhar terdarurat mereka. Naam. Kemudian yang kedua, sebab yang lainnya, yutilus safaro ash'atha, yang dia itu panjang safarnya. Safar termasuk salah satu sebab dikabulkannya doa. 6. Maka yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat kedua tangannya, termasuk sebab dikabulkannya doa. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian dia mengatakan ya Rabbi dengan lafaz yang diulang-ulang, termasuk sebab terkabulkan doa, sebagaimana hadis yang lainnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Namun ternyata didapatkan wa mat'amuhu haram. Apakah haram zatnya atau cara meraihnya? Dia beli dengan harta haram. Beli namun dengan harta haram. Dia raih dengan mencuri. Ini caranya. Nah, atau zatnya haram, yang dia makan adalah daging babi. Berarti haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya haram. Apakah zatnya itu khamr? Nah, sebagai misal. Atau yang Allah haramkan dari najasat. Nah, atau cara meraihnya. Dia beli dengan harta riba, atau dia mencuri, atau dia dengan ghasab, dengan cara memakai tanpa minta izin kepada yang memilikinya. Nah, barakallahu fikum. Wa masyrabuhu haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Faghudiya bil haram, dipenuhi dengan hal-hal yang haram. Fa anna yustajabalah. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Nah, bahaya riba. Tidak dikabulkan doanya. Nah, tapi nyatanya saya dulu berazam. Katanya kalau ngerenten itu, sebagai contoh orang mengatakan, dia mengatakan kalau renten itu bukan riba, maka saya akan buktikan, saya akan haji dengan harta ini. Kalau memang dosa, nanti saya akan mati di sana. Ternyata pulang dengan selamat, pulang dengan ini. Bukan berarti dia, barakallahu fikum, bukan berarti dia itu benar, tidak. Kenapa? Allah barangkali tidak menghendaki dia. Kenapa? Karena orang yang meninggal dalam keadaan haji sedang ihram mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala ada seorang sahabat waqasat an rahilati, dalam keadaan ihram sedang haji, dia jatuh dari kendaraannya sehingga wafat. Maka kata Rasulullah, mandikan dia, kemudian kafani dia dengan dua kain ihramnya. Wala tukhammiruhu wala tutayyibuhu, jangan kau tutup kepalanya dan jangan kau kasih minyak wangi. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena dia nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah terus. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku sambut panggilanmu. Ya Allah, aku sambut panggilanmu. Selamatnya Anda bukanlah keamanan. Mungkin Allah tidak menghendaki Anda mati nanti bangkit dalam keadaan mulia. Namun ini istidraj. Allah ingin na'udzubillah. Kadangkala istidraj. Allah ingin menyiksa seorang hamba dengan cara meleluasakan dia di atas dosa-dosa. Sehingga ketika nanti Allah datangkan siksanya, Allah tidak zalim kepada seorang hamba pun. Sudah diberi kesempatan. Nah, barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantaranya. Dan diantara pula, bahaya perbuatan riba adalah nas'ul barakah minal umri wal kasab. Dihilangkannya barokah. Dihilangkan barokah baik umur ataupun usaha. Hilang barokah umur dan hasil usaha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memahami konsep barokah, maka kita harus mengetahui apa itu barokah. Alhamdulillah barokah saya, hartanya banyak, rumahnya luas, mobilnya bukan satu. Apakah ini barokah? Belum tentu. Apa itu barokah? Barokah ini adalah subutul khairil ilahi, yaitu menetapnya kebaikan, nilai kebaikan yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, gambaran barokah, seorang memiliki harta. Dengan harta, kita bicara dalam harta sekarang. Barokahnya bagaimana? Hartanya dia berikan untuk mendidik anaknya belajar agama. Baik, anaknya bisa baca Al-Quran, anaknya barakallahu fikum bisa mengerti halal dan haram sehingga berbuah hasil, itulah barokah, kebaikan mengalir. Barokah dia pakai untuk bangun masjid, fasilitas-fasilitas yang dipakai untuk sarana-sarana ibadah yang lainnya. Ketika dipakai barokah, terus mengalir kebaikan. Adapun harta yang dia kumpulkan, apakah akan tetap? Tidak. Ketika dia mati, menjadi perebutan ahli warisnya. Kalau tidak mengetahui agama. Nah, atau akan dia akan dibagikan secara syariat kepada ahli waris. Bukan menjadi milik dia ketika dia sudah mati. Berbeda dengan tadi. Anak yang soleh terus mendoakan kedua orang tuanya. Walaupun sudah wafat, terus mengalir kebaikannya. Nah, sedekah jariyah masih ada masjidnya. Masih ada bangkunya, masih ada ainnya. Dimanfaatkan untuk kebaikan, tetap dia mengalir. Walaupun orang yang menggunakannya tidak meniatkan ini untuk yang bangun pahalanya, tetap mengalir barakallahu fikum. Itulah kebaikan. Subutul khairil ilahi, tetapnya kebaikan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, inilah barokah. Sehingga tidak mengharuskan banyak. Kadangkala yang banyak itu kalau tidak diberikan kebaikan oleh Allah justru menjadi petaka. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang memakan harta riba, ini diangkat barokahnya. Di mana Allah nyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-276. Kalau tadi ayatnya 275 sampai 279. Di ayat yang ke-276 Allah Ta'ala berfirman, yamhullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah yamhullahu riba, Allah menghapus barokah dari harta riba. Sehingga panas hartanya. Rasanya panas, na'udzubillah. Naam. Allah hapus barokahnya. Naam. Nyekolahkan anak, pinternya bukan jadi anak yang berbakti, na'udzubillah, bukan barokah. Naam. Anaknya menjadi kaya, berhasil, menghina orang tuanya, bukan barokah. Barakallahu fikum. Jadi jangan ditinjau dari sisi ini. Naam barakallahu fikum. Banyaknya harta. Jangan ditinjau dari sisi banyaknya harta. Allah hapus barokah harta riba. Dan Allah yurbis sodakoh, Allah kembangkan pahala orang yang mau bersodakoh. Sodakoh jariah yang mengalir. Barakallahu fikum. Ini diantara apa yang dinaskan oleh para ulama. Kemudian di samping itu pula, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang pengaruh buruk dari riba adalah qaswatul qalbi wa i'raduhu anil khair. Orang yang biasa memakan harta riba dan sebagainya dalam keadaan kalau dia belum tahu berbeda acara. Dia belum tahu berbeda acara. Namun kalau dia sudah tahu, berkesinambungan menimbulkan qaswatul qalbi wa i'raduhu anil khair, yaitu menjadikan hatinya keras lagi kaku. Tidak menerima nasihat. Ayat Allah tidak berfungsi. Naam. Nasihat yang baik tidak dihiraukan. I'rad anil khair, berpaling dari kebaikan dengan sebab memakan harta riba. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang demikian ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan yang demikian karena mereka tidaklah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab mereka tidak rahmah kepada manusia. Orang yang rahmah, hutang misalnya. Seorang si A menghutangkan kepada si B, punya piutang di sana. Tiba-tiba dia datang. Apa sunnahnya ketika si B ini orang yang amanah, bukan orang yang jelek. Orang yang amanah dan punya usaha jujur. Namun ternyata barakallahu fikum kali itu tidak bisa menutup hutangnya ketika itu. Apa sunahnya? Fanadhiratun ila maisarah. Hendaknya dia menunggu. Kalau orang riba enggak. Oh, ini sudah jatuh tempo. Bukannya ditunggu malah dilipat gandakan. Sehingga kadangkala hutang dengan bunganya lebih banyak bunganya. Tidak punya rahmah kepada manusia. Nah, sehingga bukannya mereka memberikan suluran, namun menyulutkan kepada orang tersebut api. Nah, barakallahu fikum. Inilah orang yang melakukan riba, tidak memiliki rahmat. Sehingga Rasulullah mengatakan, man la yarhamul Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man la yarhamin nas la yarhamuhullah. Orang yang tidak mau rahmat kepada manusia, Allah tidak akan merahmatinya. Nah, sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kelembutan seseorang kepada orang lain, kelembutan seorang kepada orang lain, ini barakallahu fikum, adalah sesungguhnya dia sedang menanamkan kebaikan untuk dirinya. Oleh karena itu, para ulama, mereka lah orang-orang yang paling banyak kebaikannya. Tidak pantas kita untuk mencerca mereka, para ulama. Ini diantara bahaya perbuatan riba. Dan sesungguhnya di sana masih ada 15 lagi yang disebutkan oleh para ulama. Namun mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan taufik bisa beramal soleh. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.